sendiri terkenang kekasih. Rindu yang mengusik mimpi menjelma kembali. Teringat semua kisah cerita asmara. Ku peluk dirimu manja, tak akan kau lepas cinta. Bahagia dua insan berasmara. Terdirasa ku tersiksa mengenang semua kisah cinta yang tak sirna. Kau tinggal kecewa. Tiada kata manja, tiada pandang mesra. Kau pergi ku yang merana, kasihmu terputus sudah. Terpisah hati insan terluka. Terpisah cinta, terlurai impian untuk bahagia. Namun cinta terpisah, bayangmu takkan dapat ku lupa sampai masa ku tiada. Dirasa ku tersiksa mengenang semua kisah cinta yang tak sirna. Kau tinggal kecewa. Tiada kata manja, tiada pandang mesra. Kau pergi ku yang merana, kasihmu terputus sudah. Terpisah hati insan terluka. Indahnya bunga asmara mereka bergugur sudah. Hanya kerana berbeza kasta terpisah cinta. Cinta terpisah, bayangmu takkan dapat ku lupa sampai masa ku tiada.